Yari anna Aba Bakrin haddathahu anna Marwan arsalahu ila Ummi Salamah radhiyallahu anha yas'alu an ar-rajul yusbihu junuban ayusumu faqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in lam min hulumin thumma la yufdir wa la yaqdi wa qala haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdir Rabbih ibn Sa'id an Abi Bakrin ibn Abdul Rahman ibn Harith ibn Hisham أن عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان ثم يصوم وقال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر ابن حزم ابن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وقال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان ابن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما, اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bab yang ke-13 dari kitab As-Shalah As-Siyam, kitab As-Siyam. Babun sihhatu shaumi man tala alaihi al-fajr wa huwa junubun. Bab sahnya puasa orang yang terbit pada dirinya fajar sementara dia adalah orang yang junub. Yani seseorang dalam keadaan junub lalu terbit fajar, bagaimana puasanya? Karena dia masuk ke dalam waktu puasa dalam keadaan junub. Maka dari judul ini terjawab bahwa puasa orang yang terbit kepadanya fajar, artinya sudah masuk fajar, dia masih junub, belum mandi, dia masih junub, bahwa puasanya itu sah. Imam Muslim mencantumkan beberapa hadis di sini. Yang pertama dengan sanadnya kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith, maksudnya dia mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkisah. Di dalam kisahnya dia bercerita, siapa yang mendapatkan fajar, atau siapa yang didapatkan oleh fajar dalam keadaan junub, maka dia tidak ada puasa. Ya, maksudnya tidak ada puasa baginya. Lalu Abu Bakar bin Abdurrahman ini menceritakan hal itu kepada Abdurrahman bin Harith li abihi, yakni maksudnya adalah bapaknya, yaitu Abdurrahman bin Harith. Fa ankara dzalik. Lalu Abdurrahman bin Harith ini mengingkari jawaban itu atau kisah itu. Jadi siapa yang junub dalam keadaan junub dan fajar telah terbit, maka tidak ada puasa baginya, bagi yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi. Lalu ingkarinya. Fantalaqa Abdurrahman, antalaqtu ma'ah. Lalu Abdurrahman bin Harith berangkat. Aku pun ikut bersamanya, yakni anaknya Abu Bakar. Hatta dakhalna ala Aisyata wa Ummi Salamata. Sampai kami mendatangi Aisyah dan Ummi Salamah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu didatangi, tidak menunggu datang. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Fasa'alahuma Abdurrahman an dzalik. Maka Abdurrahman menanyakan kepada Aisyah dan Ummi Salamah. Qala fakilta huma. Qalat. Lalu Aisyah dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada waktu pagi. Masuk pada waktu pagi. Ya, asbaha itu masuk pada waktu pagi. Amsa masuk waktu sore. Beliau masuk pada waktu pagi, berarti sudah terbit fajar. Junuban, dalam keadaan junub, min ghairi hulumin, tanpa disebabkan oleh mimpi. Berarti junubnya apa? Dari istrinya. Ya, bergaul dengan istri. Summa yasum, kemudian beliau berpuasa. Jadi dalam keadaan junub, masih junub, dan terbit fajar, dan beliau melanjutkan puasanya. Qala fantalaqna hatta dakhalna ala Marwan. Lalu kami pergi sampai kami datang mendatangi Marwan, Marwan bin Hakam. Fadzakara dzalika lahu Abdurrahman. Lalu Abdurrahman menyebutkan hal itu kepada Marwan bin Hakam. Qala Marwan, lalu Marwan mengatakan, azamtu alaika illa ma dhahabta ila Abi Hurairah faradatta alaihi ma yaqul. Aku tekankan kepadamu agar kamu pergi ke Abu Hurairah dan engkau bantah perkataannya. Qal faji'na Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan kami mendatangi Abu Hurairah. Wa Abu Bakr hadirun dzalika kullih. Ya, dan Abu Bakar hadir pada saat itu. Siapa maksud Abu Bakar ini? Ya, ini anaknya tadi, Abu Bakar bin Abdurrahman. Karena ini adalah terjadi pada zamannya khilafah Muawiyah. Marwan bin Hakam adalah gubernur Madinah. Qal fa dzakara lahu Abdurrahman, lalu Abdurrahman mengatakan kepadanya. Faqala lahu faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, ahuma qalatahu dzak, ahuma qalatahu lak, qala na'am, qala huma a'lam. Lalu Abu Hurairah mengatakan, apakah keduanya, yakni Aisyah dan Ummi Salamah, mengatakan kepadamu itu? Abdurrahman mengatakan, ya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, mereka berdua itu lebih mengetahui. Ya, mereka berdua lebih mengetahui. Ini menunjukkan bagaimana seseorang rujuk kepada kebenaran. ثم أرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل ابن عباس. Kemudian Abu Hurairah mengembalikan apa yang beliau ucapkan dalam hal itu kepada Fadl bin Abbas. Yani Abu Hurairah memberikan penjelasan bahwa dia dapatkan informasi sebelumnya itu adalah dari Fadl bin Abbas. فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي. Aku mendengar hal itu dari Al-Fadl, saya tidak mendengar dari Nabi. Baik. Ini juga ada ilmunya dalam ilmu hadis. Apa? Ini namanya mursal sahabi. Mursal sahabi. Yani seorang sahabat meriwayatkan dari Nabi, ya, akan perkataan Nabi, tapi dia dapatkan tidak langsung dari Nabi, namun dari sahabat lain. Di dalam periwayatannya dia tidak sebutkan sahabat itu. Seperti kejadian-kejadian yang di Mekah, Aisyah sampaikan misalnya. Sementara Aisyah tidak mengetahui kondisi itu. Dia dapatkan dari yang lain. Maka periwayatan seorang sahabat yang langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat lain yang mendengar langsung dari Nabi, itu namanya mursal sahabi. Dan ulama telah sepakat bahwa mursal sahabi itu makbulah, diterima. Karena seluruh sahabat itu udul, seluruh sahabat itu terpercaya. Baik. Qala farja Abu Hurairah amma kana yaqulu fi dhalik. Lalu Abu Hurairah rujuk dari apa yang beliau katakan sebelumnya. Qultu li Abdul Malik aqalata fi Ramadan, apakah keduanya mengatakan dalam Ramadan? Qala kadzalik, begitu juga. Kana yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Kemudian beliau yakni masuk ke dalam beliau, yakni Nabi SAW masuk pada waktu pagi dalam keadaan junub tanpa, ya, bukan dari mimpi atau tanpa mimpi, kemudian beliau puasa. Baik. Hal ini sebenarnya juga diperkuat oleh Al-Quran. Diperkuat oleh Al-Quran. Mana yang menyebabkan diperkuat dengan Al-Quran? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu laka wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr." Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'an, maka sekarang, itu malam pada malam harinya. Bashiruhunna, gawilah mereka. Dahulu, pada awal diwajibkan puasa Ramadan, malam harinya enggak boleh menggauli istri, sehingga memberatkan. Lalu dinasakhlah hukum itu. Datang perintah yang menasakhnya, fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang gaulah mereka. Ya, ini malam hari Ramadan. Wabtagu ma kataballahu lak. Carilah apa yang Allah tetapkan bagimu. Wabtagu ma kataballahu lakum. Wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah pada malam hari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Yani setelah yang sebagaimana kita pelajari sebelumnya. Wal muradu bil mubasharah al jima'. Jadi maksud dari mubasyarah itu adalah jima. Karena berdasarkan firman Allah, wabtagu ma kataballahu lak. Wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wa ma'lumun annahu idza jaza al-jima' ila tulu'il fajr. Maka diketahui kalau seandainya boleh berhubungan badan sampai terbit fajar. Ya, boleh jima, boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar, kan gitu. Kalau seandainya boleh jima sampai terbit fajar, lazima minhu an yusbiha junuba. Maka pastilah konsekuensinya dia akan masuk pada bagian pagi dalam keadaan junub, karena dia berhenti ketika terbit fajar. Ya, sebagaimana berhenti dari makan, dia berhenti dari hubungan badan dengan terbitnya fajar, karena itu adalah batas akhir. Maka pastilah terbit fajar dia berhenti, berarti berikutnya apa? Sudah terbit fajar dalam keadaan dia junub. Wa yashihu shaumuhu. Ya, puasanya sah. Disebabkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus syiyama ila al-lail." Lalu sempurnakan puasa itu sampai malam. Wa idza dalla al-Qur'an wa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jawaz as-shaumi liman asbaha junuban, wajib al-jawab an hadis Abi Hurairah an al-Fadl bin Nabi an al-Nabi wa jawabu min thalathat awjuh. Kalau seandainya Al-Quran menunjukkan dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akan bolehnya berpuasa bagi orang yang masuk pada pagi hari dalam kondisi junub, maka perkataan Abu Hurairah itu perlu disikapi. Ya, perlu disikapi dengan jawaban, tiga jawaban. Yang pertama, yang ringkasnya bahwa itu adalah hal yang lebih afdal, yakni yang lebih afdal bagi orang yang junub hendaklah dia mandi sebelum terbit fajar. Ini yang lebih afdal gitu. Yang kedua, perkataan Abu Hurairah itu, siapa yang mendapatkan fajar, siapa yang didapatkan oleh fajar dalam kondisi junub maka tidak ada puasa. Ya, ditafsirkan bahwa dia didapatkan oleh fajar dalam keadaan berhubungan badan. Dia mengetahui terbitnya fajar, tapi tetap juga dia berhubungan badan. Maka tidak ada puasa baginya. Ya, karena dia mengetahui dan dia masih melakukan perbuatan tersebut. Ya, fastadama ba'da tulu'il fajri 'aliman. Hubungan badannya dilanjutkan setelah terbitnya fajar dalam keadaan dia tahu bahwasanya telah terbit fajar. Kalau orang yang tidak tahu bahwasanya terbit fajar ya tidak ada masalah. Tapi dia tahu sudah terbit fajar, maka batal puasanya. Pendapat yang ketiga, bahwa perkataan Abu Hurairah itu adalah di awal-awal hukum puasa. Ya. Kemudian datanglah yang menasakhnya, yang menghapusnya. Karena di awal puasa di awal-awal dulu ya, bahwa jima itu diharamkan pada malam hari. Makan juga diharamkan pada malam hari. Ya, sehingga memang puasa siang dan malam. Kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bisa kita menyikapi hadis dari Abu Hurairah bahwasanya dengan jawaban yang tiga tadi. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapatkan oleh fajar pada bulan Ramadan dalam kondisi dia junub tanpa atau bukan disebabkan oleh mimpi. Lantas beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Ya, yang tidak boleh adalah sholat sebelum mandi. Nah, ini tidak boleh. Karena dia junub besar. Ya, hadas besar. Hadis yang ketiga, anna Marwan arsalahu ila Ummi Salamah. Bahwasanya Marwan mengirim Abu Bakar ke Ummi Salamah radhiyallahu anha, yas'alu 'an ar-rajul yusbihu junuba, menanyakan akan seseorang yang masuk pagi hari dalam keadaan junub, ayasum, apakah dia puasa. Faqalat, lalu Ummi Salamah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in la min hulumin thumma la yuftiru wa la yaqdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pagi hari dengan junub, dalam keadaan junub dari jima atau disebabkan oleh jima, bukan disebabkan oleh mimpi. Kemudian beliau tidak berbuka dan tidak mengqadha. Artinya beliau berpuasa dan puasanya sah, tidak perlu juga mengqadhanya. Hadis yang keempat dari Aisyah dan Ummi Salamah, zaujai Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahuma qalata, keduanya mengatakan in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan thumma yasum. Sungguh Nabi masuk pada pagi hari dalam keadaan junub disebabkan oleh jima, bukan mimpi, pada bulan Ramadan, kemudian beliau berpuasa. Hadis yang kelima, yaitu dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan jaa ila an-nabi istaftihi, bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi minta fatwa kepada Nabi. Wa hiya tasma'u min wara'il bab. Dan Aisyah mendengar hadis itu, pembicaraan itu di belakang pintu. Faqala ya Rasulullah, tudrikuni salatu wa ana junubun, afa asum? Ya Rasulullah, waktu solat atau solat telah menjumpaiku sementara aku sedang junub, apakah aku berpuasa? Yani maksudnya masuk waktu subuh sementara dia masih junub, apakah saya berpuasa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana tudrukuni salatu wa ana junubun fasum. Nabi mengatakan dan menjawab dengan kisah dirinya. Ya. Nabi mengatakan, dan aku didapatkan oleh waktu solat dan aku sedang junub, lalu aku berpuasa. Qala lasta mithlana. Lalu sahabat ini mengatakan, kalau engkau sih enggak seperti kami. Ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau telah diampuni dosamu yang telah berlalu yang akan datang. Faqala wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah wa alamakum bima attaqi. Lalu dijawab oleh Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku berharap aku lebih orang yang lebih takut kepada Allah dari kalian dan orang yang lebih mengetahui dari dengan apa yang aku bertakwa dengannya atau yang apa yang aku takuti. Yani sahabat, ya sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, ya seakan-akan sahabat menganggap bahwa itu adalah kekhususan Nabi, karena Nabi sudah diampuni dosa yang telah berlalu. Sebagaimana permasalahan sebelumnya apa? Tentu yang mencium istri dalam keadaan berpuasa. Ya, lalu ceritakan bahwasanya Nabi mencium istri dan dia berpuasa. Yang sebelumnya dikatakan engkau juga kayak gitu. Engkau telah diampuni dosamu telah berlalu dan akan datang. Nah, di sini juga seakan-akan ini adalah kekhususan Nabi. Ya. Lalu dijelaskan oleh Nabi bahwasanya ya aku adalah orang yang paling takut kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sulaiman bin Yasar bertanya kepada Ummi Salamah tentang seseorang yang masuk pagi hari dengan junub, apakah dia berpuasa? Qalat, dia mengatakan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilamin tsumma yasum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada pagi hari dalam keadaan junub bukan disebabkan oleh mimpi kemudian beliau berpuasa. Maka dari sini jelas bagi kita ya, maklumat yang lain di sini bahwa yusbihu junuban min ghairi hulmin yani bidham min ha wa mim bidham min mim wa iskanuha hulmin aw hulumin wa fihi dalilun liman yaqulu bi jawaz al ihtilami ala al anbiya. Di dalam dalil ini terdapat dalil bagi orang yang mengatakan bahwa bolehnya mimpi terhadap nabi. Ini maksudnya adalah mimpi berhubungan badan. Ya, di nabi pun boleh. Nah, itu. Tidak hanya manusia biasa. Wa fihi khilafun qaddamnahu al-ashhar imtina'uhu. Di dalam mimpinya para anbiya, mimpi maksud di sini adalah mimpi bergaul, hubungan badan suami istri, mimpinya. Terdapat perbedaan yang masyhur di kalangan ulama. Apakah boleh sama Nabi atau tidak boleh? Kenapa itu? Qalu li'annahum min tala'ubi syaitan. Karena mimpi yang seperti itu bagian dari permainan syaitan. Wahum munazzahuna anhu. Sementara para nabi ya disucikan dari itu. Dari tala'ub atau permainan syaitan. Wa ta'awwaluna hadzal hadits 'ala anna al-murad yusbihu junuban min jima'in wala yajnub min ihtilamin limtina'i anhu. Lalu ditafsirkan bahwasanya maksud dari bangun masuk pada pagi hari dalam keadaan junub ya disebabkan oleh jima', tidak junub disebabkan oleh mimpi. Nah gitu. Tidak junub disebabkan oleh mimpi, karena mimpi itu tidak mungkin bagi mimpi jima, tidak mungkin bagi para nabi. Wa yakunu qariban min ma'na wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa ma'lumun anna qatlahum la yakunu bihaqq. Yani hampir maknanya mereka orang-orang para Yahudi membunuh para nabi tanpa hak. Kalau begitu ada pembunuh para nabi dengan hak? Enggak ada. Ya. Wa ma'lumun anna qatlahum, bahwasanya perbuatan mereka membunuh para nabi itu tidak ada yang hak. Baik. Azamtu 'alaika illa ma dhahabta ila Abu Hurairah ay amartuka amran jaziman. Kata Marwan, aku perintahkan kepadamu sebuah perintah yang tegas, yang wajib. Ya, ini adalah perintah wulatul amr, tajibu ta'atu fi ghairi ma'asiyah. Jadi Abdurrahman disuruh oleh Marwan untuk mendatangi Abu Hurairah. Dia katakan, aku perintahkan kepadamu dengan perintah yang tegas dan dia harus taati, karena dia adalah perintah ulatul amr, pemimpin. Ya, tidak hanya khalifah saja, tapi pemimpin pada saat itu dia ada Marwan adalah pemimpin atau gubernur di kota Madinah pada saat itu. Maka mentaati perintah dari penguasa adalah wajib selama tidak di dalam maksiat kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada kaitan perintah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak itu. Tapi perintah selama tidak di dalam maksiat. Sebab permasalahan aturan lalu lintas ada tidak dalam Al-Quran? Ya, dalam hadis tidak ada. Apakah kita wajib mentaatinya? Wajib kita mentaati, karena itu ada perintah. Tidak di dalam maksiat. Tidak dalam maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tayyib. Pembahasan yang lain di sini bahwasanya إذا انقطع دم الحائط والنفاس في الليل apabila darah wanita yang haid atau nifas berakhir pada malam hari, berakhir pada malam hari, ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما, lalu terbit fajar sebelum mereka mandi, sah saumahuma, maka puasa mereka berdua sah. Wajib alaihima itmamuhuma, itmamuhu wajib bagi mereka berdua, yakni orang yang haid dan nifas, menyempurnakan puasanya. Sawa'un tarakatil ghuslu, tarakatil ghuslu amdan aw sahwa bi'udhr am ghairihi kajunub. Apakah dia tinggalkan mandi atau dia belum mandi dengan sengaja atau lupa atau tidak sadar? Jadi misalkan dia sudah sadar nih bahwa dia sudah tidak haid lagi, tapi kalau seandainya mandi nanti masak bagaimana, terlambat nanti dan seterusnya, akhirnya udah masak aja dulu, makan dulu ya sampai terbit fajar, dia belum mandi juga, maka puasa orang haid dan nifas tadi sah. Atau kondisi dia tidak tahu, akhirnya ya, atau lupa dia untuk mandi, dia sudah tahu bersih tapi lupa dia untuk mandi, atau ada uzur atau tidak ada uzur seperti junub tadi ya. Fahadha madhabuna wa madhabul ulama al-kafatan, ini adalah madhab kita dan madhab ulama seluruhnya. Illa ma huki an ba'd salaf mimma la na'lam sah anhu am la, kecuali apa yang dihikayatkan dari sebagian salaf dari hal yang tidak kita mengetahui keabsahannya. Intinya dikiaskan tadi disebutkan orang yang junub ketika masuk pagi, yakni dia belum mandi, datang terbit fajar, puasanya sah. Dan itu ada hadas besar ya. Begitu juga dengan hadas besar yang lain bagi perempuan yang haid atau nifas. Ya, haid dan nifas. Apabila dia sudah suci sebelum terbit fajar dan dia belum mandi, kemudian terbit fajar, maka puasanya sah. Tapi kalau baru dia suci setelah terbit fajar, puasanya tidak sah. Karena dia masuk ke dalam puasa masih dalam keadaan belum terpenuhi syarat. Karena syarat sah puasa ya adalah diantaranya ya, yaitu muslim, kemudian berakal ya puasanya, kemudian mukim, sehat, dan sucinya wanita dari haid dan nifas. Jadi ketika haidnya masih ada, terbit fajar dia masih ada haidnya, mungkin jam 7 baru suci, maka puasa hari itu adalah batal. Atau misalkan keluar haidnya beberapa saat sebelum tenggelam matahari, maka juga puasanya hari itu adalah batal. Namun kalau seandainya dia sudah suci sebelum terbit fajar tapi dia belum mandi, maka hukumnya sama dengan orang yang junub tadi ya, dalam keadaan terbit fajar dalam keadaan junub ya, maka puasanya disempurnakan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Malaysia ini. Ya, pergi dari Malaysia. Saya kalau habis sahur muntah. Terkadang saya muntah setelah azan subuh. Muntah bagaimana yang membatalkan puasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara al-qai" falyutim sawmahu waman istaqa falyaqdi. Siapa yang didorong oleh muntahnya, yakni muntah yang tidak disengaja, maka sempurnakan puasanya. Tapi siapa yang berupaya untuk muntah, yakni muntah dengan sengaja, apakah dengan mencium satu barang sehingga mengakibatkan dia muntah, mungkin perutnya kurang enak, aduh perut saya ini kurang enak, kayaknya kalau saya muntahin akan lega, lalu dia masukkan telunjuknya ke tenggorokan, akhirnya dia muntah, itu namanya yastaqi, meminta muntah gitu. Nah, inilah yang membatalkan muntah dengan sengaja. Kalau ada orang yang sahur lalu bukan dari iradahnya, bukan dari keinginannya untuk muntah, lalu dia muntah, maka puasanya sah. Wallahu a'lam. Apakah wanita hamil lebih utama berpuasa atau berbuka? Wanita yang hamil wajib berpuasa. Wanita yang hamil wajib berpuasa. Kecuali kalau seandainya dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap janinnya, maka boleh dia berbuka. Ya. Apabila dia berbuka, terjadi perbedaan pandang ulama di antara yang mengqadha dengan yang membayar fidyah. Sebagian ulama mengatakan dia mengqadhanya, tapi fatwa Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar adalah cukup membayar fidyah. Berbeda dengan sakit atau musafir. Status sakit atau musafir membolehkan dia untuk berbuka. Maka di sini kita katakan, ya, status dia sebagai musafir atau sakit membolehkan dia untuk berbuka. Mana yang afdal bagi dia? Dia lihat kondisi. Kalau seandainya puasa tidak memberatkan dia, puasa lebih baik. Kalau puasanya memberatkan dia, berbuka lebih baik. Orang yang hamil atau menyusui, statusnya tidak membolehkan dia untuk berbuka. Ya, statusnya tidak membolehkan dia untuk berbuka. Tapi kapan dia boleh? Kalau dia khawatir terhadap dirinya. Ya, jadi puasa atau berbuka itu bukan pilihan bagi orang yang hamil dan menyusui. Tapi kalau orang yang musafir dan orang yang sakit, pilihan. Dia boleh berpuasa, dia boleh tidak. Ya, ini yang perlu kita pahami. Wallahu a'lam. Apa hukum memulai perayaan, seminar atau perkumpulan dengan membaca Al-Quran? Sebagian ulama membolehkan. Kita lihat di dalam, di Arab Saudi pun ketika ada ijtima perkumpulan yang dihadiri oleh masyayikh, ya, tetap dimulai dengan membaca Al-Quran, karena perkataan yang terbaik kita memulai sesuatu adalah Al-Quran. Artinya ini adalah perkara, dan ini bukanlah bagian dari bentuk ta'abbudi, ya. Kalau itu adalah bentuk dari ibadah, nah tentu harus ada contohnya. Wallahu a'lam. Minta penjelasan tentang yang mendapati junub hingga pagi lalu melanjutkan puasa. Lantas bagaimana sholat fajarnya dalam keadaan junub? Oh, bukan jadi begini. Bukan berarti dia masuk pagi di sini ini bukan berarti dia larut pagi, tidak. Tapi maksudnya adalah terbit fajar. Artinya sudah masuk waktu imsak, dia masih junub, maka puasanya sah. Setelah itu dia mandi, kan ada pasi nih 10 menit mulai, taruhlah 10 menit mulai dari masuk imsak, yakni masuk terbit fajar atau mulai azan, ya berarti dia sudah masuk subuh kan, masuk subuh lalu dia masih dalam keadaan junub, dia mandi 10 menit atau 5 menit. Setelah dia mandi, dia sholat subuh atau sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat subuh. Ya, bukan berarti dia sholat subuh atau sholat fajar dalam keadaan junub, paginya nanti baru mandi dia. Tidak, itu keliru. Ya, maksudnya adalah yusbihu, masuk pada pagi hari, maksudnya masuk waktu subuh, dia dalam keadaan junub. Datang imsak atau terbit fajar, dia masih dalam keadaan junub, lalu dia mandi. Mandi itu terlaksana ketika setelah masuknya waktu subuh. Ya, maka dia mandi, setelah itu setelah mandi dia sholat subuh atau sholat fajar. Ya. Jadi bukannya dia sholat subuh atau sholat fajar dalam keadaan junub. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sholawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita umumkan salah satu jamaah kita mendapatkan kemalangan. Beliau biasanya duduk di sebelah sini. Beliau pensiunan pegawai.